Mitra Bisnis dikutip dari Kompas, Komisi Yudisial melaporkan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim mengenai sebuah kasus korupsi, ditemukan beberapa hakim yang sering mondar-mandir ke Singapura. Ada satu hakim yang dalam 3 bulan bisa 18 kali ke Singapura. Ada juga hakim agung yang terbang ke Singapura untuk 2 jam saja. Guna membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan pakar hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya kira ini isu yang sangat sentral sebagai profesi yang sangat suci dari seorang hakim gitu ya. Sebenarnya banyak dugaan modusnya, umpamanya soal sekolah hakim sampai tingkat doktor. Ini kan juga menimbulkan pertanyaan bagaimana biaya untuk kuliah itu, misalnya ke studi banding ke luar negeri segala macam. Apakah dibiayai negara, apakah dibiayai oleh mungkin saja suatu law firm atau orang per orang yang punya kepentingan dengan perkara gitu ya. Itu salah satu juga modus operandi, sehingga saya pernah menyampaikan ini ke pimpinan institusi pendidikan. Kalau institusi pendidikan itu mau ikut concern dengan masalah korupsi, mestinya juga dia harus mengecek sumber pembiayaan dari para penegak hukum yang sekolah lagi itu, yang ambil S2, S3, segala macam itu. Siapa yang membiayai mereka? Karena kemudian ketika mereka dibiayain oleh negara, fine. Tapi ketika dibiayai oleh pihak-pihak lain, nah ini yang harus hati-hati. Praktik seperti ini juga yang tadi luar negeri segala macam. Ini saya kira bentuk lain dari yang kita sebut sebagai korupsi yudisial kan. Nah, memang mungkin untuk pembuktiannya agak sulit. Tapi saya kira penting untuk mempertanyakan ke mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu, harus menjelaskan kepada publik apa kepentingannya pergi berbolak-balik ke sana dan siapa yang membiayai itu semua. Apakah biaya sendiri? Kalau kita lihat apakah dengan gaji yang diperoleh dari menjalankan tugas cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu menjadi pertanyaan yang menuntut keterbukaan dari para hakim. Bentuk korupsi yudisial itu bisa macam-macam dan tentu pokok persoalannya pada soal isu integritas. Dan saya kira integritas suatu institusi penegakan hukum pada intinya tercermin daripada integritas setiap hakim dan setiap oknum penegakan hukum itu. Pak Gabriel, apakah kita juga bisa melihat pembangunan integritas hakim ini secara komprehensif bahkan dari lembaga pendidikan hakimnya? Saya kira ini prosesnya cukup panjang. Memang institusi pendidikan yang mencetak hakim mestinya ikut bertanggung jawab dalam proses ini ya. Ini kan output dari lembaga-lembaga pendidikan juga. Tapi apa sebenarnya yang terjadi sekarang ini? Mas, sebenarnya terjadi apa yang disebut sebagai krisis spiritualitas dalam profesi itu, maksudnya adalah suatu krisis di mana profesi itu tidak dilihat lagi sebagai suatu panggilan. Memberikan, seperti dalam sumpah itulah, berbakti dan apa segala macam itu, hal-hal yang sangat bagus gitu. Itu semua tidak dilakukan dalam menjalankan profesi itu. Jadi profesi itu lebih dilihat sebagai hanya semata-mata bagaimana mendapatkan keuntungan finansial atau materi sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Hakim itu kan profesi yang noble profession juga kan, profesi yang suci gitu ya. Dia menentukan menegakkan keadilan, bukan hanya hukum tapi keadilan itu sendiri. Ketika dia tidak lagi menghayati profesinya itu sebagai satu panggilan dalam suatu spiritualitas profesi, maka udah kacau deh. Karena kemudian orientasinya adalah bagaimana saya bisa mendapat uang sebanyak mungkin dan seterusnya. Kalau kita mau jujur, apakah hakim bisa hidupnya kaya gitu? Nggak mungkin, Mas. Ini sederhana aja kan, kita lihat dari kehidupan gaji dia. Begitu dia menjadi seorang hakim, dia memilih hidup untuk pas-pasan. Tetapi nilai kehidupannya akan sangat tinggi dan mewah. Tapi in terms of materi, dia nggak mungkin punya rumah besar, nggak mungkin punya, kecuali ada warisan ya, atau punya bisnis misalnya keluarganya atau apanya lah. Tetapi dia tidak akan bisa hidup kaya, tidak akan punya mobil banyak, tidak akan punya rumah banyak dari profesi mulianya itu. Ketika sudah terjadi seperti bahwa dia bisa kemana-mana dari profesi itu, then something wrong. Itu simpel saja kita bisa melihatnya itu, Mas. Lantas, jika lembaga dan personal-personal penegak hukum sekarang sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat, bagaimana Pak Gabriel? Ini memang dilema yang kita hadapi sekarang. Dan kalau kita ngomong kepada masyarakat, mereka praktis sudah nggak percaya kepada institusi, kecuali kepada KPK lah. Ya. Tetapi begini, saya tetap menaruh optimis dengan peran media. Ini membuka borok-borok luka kita semua. Harapannya adalah dengan terbukanya semua borok luka-luka ini, maka akan ada sinar kesadaran, baik dari institusi ini, dari para penegak hukum, dan juga dari masyarakat itu secara umum. Sehingga kemudian kita masih punya harapan ke depan. Semoga jadi tahun baru nanti, institusi penegak hukum ini semakin baik. Orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk melanjalankan fungsi penegakan hukum sebagai benteng terakhir keadilan itu bisa sadar dan melakukan profesinya dalam semangat spiritualitas profesinya itu. Melihat itu sebagai satu panggilan, Mas. Demikian pakar hukum Gabriel Mahal, saya Gery Sadewa.